ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. طيب بارك الله فيكم جميعا. Kita lanjutkan syarahnya. قال الشارح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة قوله أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. قال رحمه الله يوحي بأنه لم يذكر البسملة. Setelah beliau menjelaskan secara panjang lebar tentang syarah dari lafaz basmalah, itu lafaz bismillahirrahmanirrahim, kemudian beliau memulai untuk mensyarah abiyat, bait dari syair atau al-manzumah yang ditulis oleh An-Nadhim. Beliau memulai dengan bait yang pertama, abda'u bilhamdi musallian ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Beliau mengatakan rahimahullah, pada bait yang pertama, abda'u bilhamdi yuhi bi'annahu lam yadhkuril basmalah. Ini mengisyaratkan seolah-olah An-Nadhim tidak menyebutkan lafaz basmalah, tidak memulai manzumahnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi dipahami dari bait yang pertama ini bahwasanya An-Nadhim memulai manzumahnya dengan tahmid, dengan alhamdulillah, dengan ucapan alhamdulillah. Fa innahu law bada bil basmalati la kanatil basmalatu hiyal aula. Karena sungguhnya kalau seandainya Nadhim memulai manzumahnya dengan basmalah, maka basmalah itu lebih utama. Yaitu memulai sesuatu dengan basmalah, itu adalah perkara yang lebih utama. Walidzalika yashukkul insanu hal bada'al mu'allifu bil basmalati am la. Oleh karena itu, seorang menjadi ragu apakah al-mu'allif, yaitu Nadhim, penulis manzumah ini, memulai manzumahnya dengan basmalah ataukah tidak. Lakinna syariha dzakara anna al-mu'allifa bada'a an-nazma bil basmalah. Akan tapi pensyarah, yaitu para ulama yang mensyarah manzumah al-Baiquniyah ini, menyebutkan bahwasanya mu'allif memulai nazmnya dengan basmalah. Wa bina'an 'ala hadza takunul bada'atu huna nisbiyatan. Maka dibangun di atas keterangan para ulama ini, maka yang dimaksud oleh An-Nadhim di bait yang pertama ini, abda'u bilhamdi, ini bada'ah nisbiyah, memulai sesuatu, dan pemulaian ini adalah nisbi sifatnya, itu relatif. Ay bin nisbati liddukhuli fi maudu'il kitabi aw sulbil kitab. Itu memulai dilihat dari sisi, itu mulai masuk ke pokok dari pembahasan kitab, atau memulai masuk ke dalam inti dari kitab, yaitu tentang ilmu mustalahul hadis. Wa qawluhu bilhamdi musallian, adapun ucapan Nadhim bilhamdi musallian, nasaba musallian ala annahu halun min adh-dhamiri fi abda'u. Musallian di sini kedudukannya i'rabnya sebagai hal, sehingga dia mansub sebagai hal dari dhamir yang ada pada fi'il abda'u. Abda'u bilhamdi musallian. Jadi maknanya, saya memulai dengan pujian musallian dalam keadaan bersolawat, atau dalam keadaan mengucapkan solawat. Wattaqdiru hala kauni musallian. Sehingga takdirnya adalah Abda'u bilhamdi hala kauni musallian. Aku memulai dengan pujian dalam keadaan aku bersolawat. Itu makna manzuma ini. Ada tambih penting yang disampaikan oleh Syekh Al-Bukhari, Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, hafizahullah, terkait dengan lafaz musallian ini. Abda'u bilhamdi musallian. Maka yang dipahami dari lafaz ini bukan hanya sekedar bersolawat, tapi juga ay musalliman, ay wa musalliman. Aku memulai dengan pujian dalam keadaan bersolawat dan mengucapkan salam. Jadi selain musallian juga musalliman. Beliau menjelaskan, yaitu Syekh Al-Bukhari hafizahullah, li'anna al-iqtisar 'ala ahadihima duna al-akhar mimma nassa ahlul ilmi 'ala karahatihi wa mujanabatihi. Karena mencukupkan dengan salah satu dari keduanya itu hanya sekedar mengucapkan salawat tanpa salam, atau hanya sekedar salam tanpa salawat, ini para ahlul ilm, para ulama menyatakan hal itu adalah makruh dan hendaknya dijauhi. Kama qalahul hafidh ibn salah wa ghairuhu, sebagaimana yang disampaikan, dijelaskan oleh al hafidh ibn salah dan selainnya. Sehingga ketika kita menyebut atau memaksudkan untuk bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, hendaknya kita gandengkan dengan salam alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Jadi digandengkan salawat dan salam, ya. Sebagian ahlul ilm menyatakan menyendirikan salawat tanpa salam, atau sebaliknya menyendirikan salam tanpa salawat, ini adalah perkara yang makruh dan hendaknya dijauhi. Sallallahu wasallam, itu digandengkan sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Qala asy-syarih rahimahullahu taala, wa ma'na alhamdi kama qala al-ulama, dan makna dari alhamd sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Sekarang beliau mulai masuk ke pembahasan alhamd. Apa makna dari alhamd? Wa huwa, huwa wasfun, atau huwa wasful mahmudi bil kamali mahabbatan wa ta'ziman. Ini makna alhamd, yaitu mensifati sesuatu yang dipuji, ya. Mensifati sesuatu yang dipuji dengan kesempurnaan yang didasari karena mahabbah, karena kecintaan dan ta'zim, pengagungan. Ini makna alhamd. Mensifati zat yang mahmud, yang dipuji dengan kesempurnaan dan dilandasi karena kecintaan dan pengagungan. Fa inna wasfahu bil kamali la mahabbatan wala ta'ziman walakin khawfan wa rahbatan summiya dhalika madhan la hamdan. Karena sungguhnya mensifati sesuatu yang dipuji dengan kesempurnaan tapi tanpa didasari, bukan karena dilandasi kecintaan dan pengagungan, akan tapi dilandasi atau dilatar belakangi karena rasa takut dan rahbah, maka yang seperti ini dinamakan madh, bukan dinamakan hamd. Jadi dalam bahasa Arab makna berbeda antara madh dan hamd. Kalau hamd itu adalah memuji, ya, mensifati zat yang dipuji karena dilatar belakangi kecintaan, mahabbah dan ta'zim. Adapun jika memuji, mensifati sesuatu yang dipuji bukan dilandasi karena mahabbah, bukan pula karena ta'zim, tetapi karena khauf dan rahbah, maka yang seperti itu disebut sebagai madh. Qala rahimahullahu ta'ala, falhamdulillah budda an yakuna maqrunan bimahabbatil mahmudi wa ta'zimihi. Maka alhamd itu harus dibarengi dengan kecintaan terhadap Mahmud, kepada zat yang dipuji, wa ta'zimihi, dan harus pula dibarengi dengan sikap pengagungan terhadap zat yang dipuji. Ini makna dari alhamd. Sehingga makna dari tahmid, alhamdulillah, itu berarti memuji Allah. Memuji Allah dengan kesempurnaan karena rasa cinta dan ta'zim terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kecintaan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu dikarenakan dua sebab. Sebab yang pertama, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha terpuji, zat yang maha sempurna, yang maha indah dari semua sisi. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Zatnya maha sempurna, nama-namanya maha indah, dan sifat-sifatnya maha tinggi. Maka Allah dipuji karena itu. Karena kesempurnaan pada zatnya, pada nama-namanya, dan sifat-sifatnya, serta perbuatan-perbuatannya. Sebab yang kedua, kecintaan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena nikmat. Nikmat yang Allah berikan kepada para hamba, itu akan membuahkan rasa cinta dari seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah dipuji dari dua sisi itu. Karena memang Allah secara zatnya maha sempurna. Nah, sangat pantas untuk dipuji karena kesempurnaan yang ada pada zatnya, pada nama-namanya dan sifat-sifatnya. Dan yang kedua adalah karena nikmat yang telah Allah berikan kepada para hambanya. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala, wa qawlul mu'allifi bilhamdi. Ucapan mu'allif bilhamdi, lam yadhkuril mahmuda. Di dalam bait syair, an-nazim tidak menyebutkan mahmud. Yaitu tidak menyebutkan lafaz Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mencukupkan dengan abda'u bilhamdi. Tidak menyebutkan abda'u bihamdillahi misalnya. Tapi disebutkan alhamd dengan alif lam, ya, ma'rifat. Walakinnahu ma'lumun biqarinatil hal. Tapi walaupun demikian, nazim tidak menyebutkan lafaz al-mahmud, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, akan tapi hal ini diketahui karena qarinah, karena indikasi dari hal, kondisi dari an-nazim. Li'annal mu'allifa muslimun. Karena mu'allif, penulis manzumah ini seorang muslim. Falhamdu yaqsidu bihi hamdallahi subhanahu wa ta'ala. Maka alhamd yang dimaksud oleh mu'allif, oleh nazim, itu adalah pujian terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah, wa ma'na salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Adapun makna salat, itu sering kalau di masyarakat kita memakai istilah solawat. Sebenarnya solawat itu bentuk jamaknya. Bentuk jamak dari as-solah. Bentuk mufradnya, tunggalnya adalah as-solah. Ya. Bentuk jamaknya baru solawat. Maka makna as-solah ala nabi, makna solat terhadap nabi, itu adalah talabus sana'i alaihi minallahi ta'ala. Meminta pujian kepada nabi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makna as-salat ala nabi, bersolawat kepada nabi, maknanya adalah meminta, memohon, berdoa kepada Allah supaya Allah memuji nabinya. Wa hadha ma idza waqa'atis salatu minal bashar. Ini jika as-salah, solawat terhadap nabi itu muncul atau terjadi pada manusia, pada seorang hamba. Seorang hamba berselawat kepada nabi. Maka makna selawat itu adalah meminta kepada Allah supaya Allah memuji nabinya alaihissalatu wassalam. Amma idza waqa'at minallahi ta'ala fa ma'naha sana'ullahi ta'ala 'alaihi fil mala'il a'la. Adapun jika salawat itu terjadi atau muncul berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka makna salawat itu adalah pujian Allah ta'ala terhadap Nabi di hadapan penduduk langit. Itu makna salatullahi 'alan nabi. Wa hadha huwa qawlu Abi al-'Aliyah. Ini adalah ucapan dari Abu al-'Aliyah, itu penjelasan dari al-Imam Abu al-'Aliyah, seorang tabi'in yang bernama Rufai bin Mihran al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in yang mana beliau hidup atau mendapati zaman Nabi. Beliau sudah lahir ketika Nabi masih hidup. Tapi beliau baru masuk Islam di masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga beliau termasuk tabaqahnya tabi'in. Walaupun hidup di masa Nabi alaihissalatu wassalam. Karena baru masuk Islam di masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq, di mana Rasulullah sudah wafat alaihissalatu wassalam. Dan beliau meriwayatkan hadis dari banyak para sahabat, di antaranya dari Umar bin Khattab, dari Ali bin Abi Thalib, dan beliau juga belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah seorang tabi'in senior ya, min kibarit tabi'in. Abu al-Aliyah Ar-Riyahi Rufai bin Mihran al-Basri. Qala asy-syarih rahimahullah ta'ala, wa amma man qala inna as-salata min Allah ta'ala ta'ni ar-rahmata. Adapun barang atau sebagian orang yang mengatakan bahwasanya salat dari Allah itu maknanya adalah rahmat ya, jadi misalnya salatullah ala an-nabi itu maknanya rahmatullah ala an-nabi. Sebagian orang berpendapat demikian, salat itu bermakna rahmat. Fa'inna hadzal qawla dha'ifun, kata asy-syarih. Sesungguhnya pendapat ini adalah lemah. Yudha'ifuhu qawluhu ta'ala. Yang melemahkan pendapat ini adalah firman Allah ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-157, ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah. Mereka, atas mereka atau kepada mereka shalawat dari Rabb mereka dan rahmah. Di sini disebutkan dalam satu ayat yang sama, dalam satu konteks yang sama, disebutkan dua kata ini secara bersamaan. Salawat dan juga rahmah. Maka penjelasannya, walau kanatis salatu bimakna rahmah, kalau seandainya as-salah itu bermakna rahmah, lakana ma'na al-ayah, maka makna ayat menjadi ulaika 'alaihim rahmatun min rabbihim wa rahmah. Maka makna ayat menjadi ya demikian, mereka, atas mereka rahmat dari Rabb mereka dan rahmah. Jadi disebutkan rahmat dua kali. Wa hadza la yastaqim, makna yang seperti ini tidak benar. Wal aslu fil kalamit ta'sisu, karena hukum asal dari suatu ucapan, dari suatu lafaz, dari suatu kalimah itu adalah at-ta'sis. Apa kemarin ta'sis maknanya? Sudah sempat disebutkan pada pertemuan sebelumnya. Apa makna ta'sis? Sudah bisa menyebutkan? Ta'sis apa? Bu Ibrahim? Nah, pembentukan makna baru, penetapan makna baru, itu hukum asal dari suatu kalimat, hukum asal dari suatu lafaz itu menentukan atau membentuk makna baru yang berbeda dengan lafaz atau kalimat yang lain. Maka dalam hal ini, di dalam satu ayat yang sama ini disebutkan dua kalimat ini, dua lafaz ini, ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Maka hukum asalnya berbeda, makna shalawat dan rahmat berbeda. Maka lemah pendapat yang menyatakan bahwasanya salawat itu bermakna rahmah. Qala syarih rahimahullah, fa idza qulna innal ma'na ay rahmat min rabbihim wa rahmah, Kalau seandainya kita mengatakan bahwasanya makna ayat itu adalah rahmat min rabbihim wa rahmah, sara atfu mumatilin ala mumatil. Maka yang seperti ini menjadi ya ataf, menggandengkan antara suatu yang sama dengan suatu yang sama. Sesuatu yang semisal dengan sesuatu yang semisal. Maka tentunya ini adalah kemungkinan yang lemah. Fasahihu, maka yang benar huwal qawlul awwal, adalah pendapat yang pertama. Wa huwa anna salatallahi ala abdihi sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Bahwasanya makna salat dari Allah kepada hambanya itu adalah pujian dari Allah terhadap hamba tersebut di hadapan para penduduk langit. Qala rahimahullah wa qawluhu, dan ucapan dari An-Nazim Muhammadun abdau bilhamdi musallian ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Muhammad huwa ismun min asma'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah salah satu nama dari nama-nama nabi. Wa qad dzakara Allah ta'ala ismaini min asma'in nabiy sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim wa huma Ahmad wa Muhammad. Allah telah menyebutkan dua nama dari nama-nama nabi di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu Ahmad dan Muhammad. Ini nama Rasulullah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dua bentuk nama ini, Ahmad dan Muhammad. Adapun Rasulullah memiliki nama-nama yang lain, ya. Sebagaimana yang pernah beliau sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, di antaranya nama beliau adalah Al-Mahi, ya, dan seterusnya. Qala asy-syarih rahimahullah, amma Ahmadu faqad dzakarahu naqlan an Isa alaihi salatu wassalam. Adapun Ahmad, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama ini ketika Allah menghikayatkan ucapan atau menukilkan ucapan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa qad ikhtara Isa dzalika, dan Nabi Isa memilih nama Ahmad itu. Ketika memaksudkan Rasulullah SAW, beliau tidak menyebut Muhammad, tapi menyebut dengan nama Ahmad. Barakallahu fikum. Ya. Yaitu pada lafaz wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu ucapan Nabi Isa. Maka, yang demikian ini ada beberapa kemungkinan, atau ada dua kemungkinan. Imma li'annahu lam yuha ilaihi illa bidzalik. Bisa jadi Nabi Isa menyebut Rasulullah dengan nama Ahmad karena memang tidak diwahyukan kepada beliau kecuali nama itu. Bahwasanya nabi terakhir yang akan diutus setelah beliau adalah seorang nabi yang bernama Ahmad. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, wa imma li'annahu yadullu ala at-taqdil. Bisa jadi karena untuk menunjukkan kepada makna tafdil, yaitu makna paling. Fa inna Ahmada ismu tafdilin fil asl. Karena lafaz Ahmad itu dalam bahasa Arab itu dalam bentuk sirah isim tafdil. Secara hukum asal, kama taqul, sebagaimana engkau mengucapkan fulanun Ahmadun Nas, fulan adalah manusia yang paling terpuji. Fa khataba bani Israila liyubayyana kamalahu. Maka Nabi Isa alaihi salatu wassalam ketika itu sedang berbicara kepada Bani Israil, menyampaikan kepada mereka seorang nabi yang datang setelah beliau bernama Ahmad untuk menjelaskan kepada Bani Israil tentang kesempurnaan dari sosok nabi tersebut. Bahwasanya sosok nabi tersebut adalah manusia yang paling terpuji. Adapun Muhammad, amma Muhammadun fahuwa ismu maf'ulin min hamadahu. Adapun Mahmud adalah isim maf'ul. Beda, kalau Ahmad tadi isim tafdil. Kalau Muhammad isim maf'ul. Min hamadahu, dari fi'il hamadahu. Walakinnal aqraba anna Allah ta'ala awha ilaihi bidzalika li sababaini huma. akan tapi yang lebih dekat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang mewahyukan kepada Nabi Isa nama Ahmad tersebut karena dua sebab. Sebab yang pertama, likai yubayyana li bani Israila anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwa ahmadun nasi wa afdaluhum, supaya Nabi Isa menjelaskan kepada bani Israil bahwasanya Nabi Rasulullah, Nabi dan Rasul yang terakhir itu adalah manusia yang paling terpuji dan manusia yang paling utama, paling afdal. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, sebab utani likai yabtaliya bani Israila wa yamtahinahum. Ada hikmah di balik itu, di mana Allah ingin menguji, ingin menguji bani Israil dan ya memberi mereka ujian atau cobaan. Wadzalika li'anna an-nasara qalu, yang demikian itu karena orang-orang Nasara mengatakan, innal ladzi basyarana bihi Isa huwa Ahmad, yang disampaikan sebagai kabar gembira kepada kami oleh Nabi Isa itu adalah nabi yang bernama Ahmad. Walladzi ja'a lil Arab huwa Muhammad, adapun nabi yang datang dan berasal dari bangsa Arab itu bernama Muhammad, bukan Ahmad. Wa Ahmad ghairu Muhammad, dan Ahmad itu bukan Muhammad. Fa inna Ahmada lam ya'ti ba'du, karena Ahmad itu belum datang. Ini menurut persangkaan orang-orang Nasara. Wa ula qala Allahu fihim, maka orang-orang yang seperti ini Allah telah berfirman tentang mereka, fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min, adapun orang-orang yang di hati-hati mereka ada penyimpangan, maka mereka akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Walakin naqulu lahum, akan tapi kita akan katakan kepada mereka, kita bantah ucapan mereka, inna qaulakum annahu lam ya'ti ba'du kadzibun, sesungguhnya ucapan kalian yang menyatakan bahwasanya nabi yang terakhir itu belum datang, ini adalah kedustaan, kebohongan. Li'anna Allah Ta'ala qala fi nafsil ayah, karena Allah telah berfirman di ayat yang sama, ya, setelah menghikayatkan ucapan Nabi Isa, Allah Subhanahu wa taala berfirman melanjutkan ayat tersebut, falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin, maka ketika nabi itu datang kepada mereka dengan membawa bayyinat, bukti-bukti, qalu, maka mereka mengatakan, hadza sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Itu mengingkari nabi tersebut, mengingkari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa ja'a fi'lun madin, ja'a yang disebutkan dalam ayat ini, falamma ja'ahum, ja'a adalah fi'il madi, ya'ni anna ahmada ja'a, sehingga bermakna bahwa fi'il madi itu adalah fi'il yang lampau, sudah terjadi, maka menunjukkan nabi yang bernama Ahmad itu sudah datang, sudah diutus. Wala na'lamu anna ahadan ja'a ba'da Isa illa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak mengetahui ada seorang pun yang datang setelah Isa mengaku sebagai nabi dan rasul, yang memang kenabian dan kerasulannya terbukti, kecuali Muhammad alaihi salatu wassalam. Kita lanjutkan sedikit. Wa baina Muhammadin wa Ahmada farqun fi sighati wal ma'na, antara lafaz Muhammad dan Ahmad itu ada perbedaan, baik secara sirah, secara lafaznya, maupun secara makna. Amma fi sighati fa Muhammadun ismu maf'ulin wa Ahmadu ismu tafdilin. Adapun secara sirahnya, secara lafaznya, Muhammad adalah isim maf'ul, adapun Ahmad isim tafdil. Wa ammal farqu bainahuma fil ma'na, adapun perbedaan antara kedua lafaz ini secara makna, fa fi Muhammadin yakunul fi'lu waqian minan nas, pada lafaz Muhammad perbuatan memuji itu terjadi pada manusia, yang melakukan pujian itu manusia. Ai annan nasa yahmadunahu, itu bahwasanya manusia memuji beliau, sehingga beliau disebut sebagai Muhammad, seorang yang terpuji. Yang memuji siapa? Orang lain. para manusia memuji beliau. Ini makna Muhammad. Wa fi Ahmad, adapun pada lafaz Ahmad, yakunul fi'lu waqian minhu. Pujian itu berasal dari dia sendiri, dari orang yang bernama Ahmad tadi. Ya'ni annahu sallallahu alaihi wasallam ahmadun nasi lillahi ta'ala. Itu bahasanya beliau Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakunu waqian alaihi, terjadi atas beliau, yakni annahu huwa haqqun nasi ayyuhmada fayakunu Muhammadun humida bil fi'li. Maka lafaz Ahmad maknanya adalah beliau Rasulullah adalah orang yang paling berhak untuk dipuji. Adapun Muhammad adalah seseorang yang dipuji dengan perbuatan. Wa ahmadu ay kana hamduhu ala wajhin yastahiqquhu. Lafaz Ahmad itu maknanya pujian itu memang pantas bagi beliau dan berlaku sesuai dengan yang beliau pantas dengannya. Li'annahu ahaqqun nasi ay yuhmada, karena beliau adalah manusia yang paling berhak untuk dipuji. Wala'alla hadha huwa sir fi anna Allah ta'ala alhama Isa ay yaqul. Maka bisa jadi ini adalah rahasia di mana Allah mengilhamkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wasalam untuk mengatakan wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan menyampaikan kabar gembira dengan seorang rasul yang datang setelahku yang bernama Ahmad. Hatta yubayyana li bani Israil annahu ahmadun nasi lillahi ta'ala wa annahu ahaqqun nasi bi ay yuhmada. Sehingga pada ucapan Isa ini terkandung penjelasan supaya beliau menjelaskan kepada bani Israil bahwasanya rasul yang terakhir yang datang setelah beliau itu adalah manusia yang paling terpuji di sisi Allah dan manusia yang paling berhak untuk dipuji. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.